بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإنشاءالله لنجدكم بلاجرانيا kemarin sudah dibahas, sudah selesai pembahasannya dari kitab ini At-Tadbiqus Sharfi, pembahasan tentang isim-isim ya, dalam bagian al-musharaf, yakni bentuk-bentuk isim ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada isim sesuai dengan makna yang hendak dihadirkan. Terakhir pembahasan tentang an-nasab yang sudah selesai, dan juga sebelumnya, sebelum pembahasan tentang isim-isim tersebut, pada bab yang sebelumnya yang terdahulu di awal kitab ini juga dibahas tentang fi'al-fi'al beserta mustaqatnya, fi'al-fi'al beserta perubahan yang terjadi pada fi'al tersebut untuk membentuk kata yang baru atau makna yang baru, yang itu semua ya, termasuk bagian dari ilmu sharaf, termasuk pembahasan dalam ilmu sharaf ini. Dan di sana masih ada satu pembahasan lagi, satu bab tersendiri yang masih termasuk bagian ataupun pembahasan dalam ilmu sharaf ini, yang insya Allah akan dibahas pada pelajaran kali ini dan yang berikutnya. Yakni disebutkan di sini al-babu as-salisu, bab yang ketiga. Ya, kalau dilihat, diperhatikan dari yang sebelumnya, al-babul awwalu, bab yang pertama, yakni fil af'ali wal mustaqat, yakni tentang fi'al-fi'al dan mustaqatnya, fi'al-fi'al dan perubahan bentuk dari fi'al tersebut. Itu bab yang pertama. Kemudian al-babu tsani, bab yang kedua, fil asma'i, yakni tentang isim-isim, tentang bentuk-bentuk isim sesuai dengan maknanya, itu dibahas pada bab yang kedua, termasuk yang terakhir kemarin tasghir, kemudian an-nasab, itu semua masuk pada bab yang kedua. Dan sudah selesai alhamdulillah. Sekarang yang berikutnya, ini bab yang ketiga. Al-babu tsalitsu, yakni fil i'lali wal ibdali, tentang i'lal dan ibdal. Ini bab yang ketiga. Ini. Jadi ini pembagian secara umum pembahasan dalam ilmu sharaf, ada tiga bab atau ada tiga macam ini, yakni tentang fi'al dan mustaqatnya yang pertama, kemudian yang kedua tentang isim, kemudian yang ketiga tentang i'lal dan ibdal. Kita mulai pembahasan di sini, al-babu tsalitsu fil i'lali wal ibdali. Pengantar dari bab ini, tatakawwanul lughatu fi asasiha min majmu'atin min al-aswati. Bahasa-bahasa itu ya, secara umum semua bahasa ya, di sini tidak hanya bahasa Arab, tapi secara umum semua bahasa itu tersusun ya, pada dasarnya, fi asasiha, pada dasarnya, min majmu'atin min al-aswat, dari kumpulan bunyi-bunyi, suara-suara. Ya. Jadi pada dasarnya bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini, itu tersusun dari kumpulan bunyi-bunyi atau kumpulan dari suara-suara. Wahiyya allati yusammiha al-arabu hurufan, dan aswat, bunyi atau suara tersebut, itulah yang dinamakan oleh orang Arab sebagai huruf. Huruf hijaiyah. ya, huruf mabani, huruf-huruf yang membentuk kata, membentuk bahasa. Ini bunyi atau suara ya, dalam oleh orang Arab ini disebut sebagai harf atau huruf. Wa hadhihi al-aswatu, dan huruf-huruf dan suara-suara ini, bunyi-bunyi ini, tanqasimu ila aswatin shamitat ila aswatin shamitatin, itu terbagi menjadi bunyi-bunyi shamitah, ya, bunyi-bunyi yang mati, atau dalam bahasa Inggris ya, disebut dengan konsonan, ya, ini bunyi mati. Wa aswatin shaitatin, dan bunyi-bunyi yang hidup, yang bersuara. Okay. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan vowel. Kalau dalam bahasa Arab, okay, tadi dalam bahasa Indonesia, aswatun shamitah itu disebut konsonan, kemudian aswatun shaitah ini disebut vokal. Ini istilah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris tadi konsonan wa vowel. Ini, jadi perhatikan istilah masing-masing bahasa mempunyai istilah masing-masing ya. Ini dalam bahasa Arab tadi sautun shamit dan sautun sa'id. Ini aswat itu kan jamak ya. Lafaz aswatun ini bentuk jamak. Mufradnya kan sautun, saut. Kalau mufradnya ya sautun shamitun dan sautun sa'itun. Kalau jamaknya aswatun shamitatun wa aswatun sa'itatun. Ini shamit, sa'id. Wal harakatul arabiyyatu, dan harakat-harakat dalam bahasa Arab, yakni al-fathatu wal kasratu wa dhammatu, fathah, kasrah dan dhammah, hiya sawaitun qasiratun, itu adalah bunyi-bunyi yang pendek. Ya, bunyi-bunyi yang pendek. Ya, artinya dibaca dengan pendek, tidak dipanjangkan. Jadi fathah, kasrah dan dhammah, ya, ini juga diperhatikan. Jadi harakat dalam bahasa Arab itu hanya ada tiga. Fathah, kasrah dan dhammah, hanya tiga ini. Adapun sukun itu tidak termasuk harakat. Ya, sukun ini tidak termasuk harakat, itu bukan harakat. Ya, sukun itu tersendiri. Ya, tidak termasuk dalam macam-macam harakat. Jadi berbeda, terpisah. Jadi yang disebut dengan harakat dalam bahasa Arab hanya ada tiga, yaitu fathah, kasrah dan dhammah. Dan itu termasuk bunyi-bunyi yang pendek. Ya, tidak dibaca panjang, tidak boleh dibaca panjang. Artinya misalkan ada satu huruf berharakat fathah atau kasrah atau dhammah, ya maka diucapkan dengan ucapan yang pendek. Misalnya ba atau bi ya, ataupun bu ya, itu dibaca dengan pendek. Ka, ki, ku, ya, misalkan seperti itu dan seterusnya. Ini adalah bunyi yang pendek. Wal alifu wal ya'u wal wawu hiya suwa'itun qasiratun. Kemudian alif, ya, huruf alif, dan ya, dan huruf wawu. Ya, tiga huruf ini, huruf alif, ya, dan wawu. Hiya sawaitun qasiratun, ini adalah suara-suara atau bunyi-bunyi yang pendek. Wahadihil akhiratu, dan tiga huruf yang akhir ini, huruf-huruf yang akhir ini, yaitu alif, ya, dan wawu. Yusammihal qudama'u, huruf illatin atau huruf lainin atau huruf maddin, ini dinamakan oleh para pendahulu, ahli bahasa terdahulu, dinamakan sebagai huruf illah atau huruf lain atau huruf mad. Jadi ada beberapa nama untuk ketiga huruf ini, alif, ya dan wawu. Nah, masing-masing nama disesuaikan dengan fungsi ataupun keadaan dari ketiga huruf tersebut. Bisa dinamakan sebagai huruf illah, bisa pula dinamakan disebut sebagai huruf lain, bisa pula dinamakan dengan huruf mad, sesuai dengan keadaan dari ketiga huruf tersebut. Ini yang di diistilahkan yang disebut oleh para ahli terdahulu. Kan? Disebut dengan huruf illah, ya, alif, ya, dan wawu. Ya. Ini disebut dengan huruf illah karena huruf-huruf ini, ketiga huruf ini bisa saling menggantikan satu dengan yang lain. Ya. Dalam satu kata, misalkan asalnya wawu, mungkin dia akan bisa diganti dengan alif, seperti pada kata koma, yakumu. Disitu aslinya adalah huruf wawu, pada bentuk mudhari'nya, yakumu, itu huruf wawu. Tetapi pada bentuk madhi, wawu itu diubah, diganti menjadi alif, menjadi koma. Atau ba'a, yabi'u. Di situ pada fi'il mudhara itu digunakan huruf yang asli yaitu huruf ya, ya bi or ya. Tetapi pada bentuk madhi huruf ya tersebut itu diubah diganti menjadi alif menjadi ba'a. Nah, karena ketiga huruf ini bisa saling menggantikan satu dengan yang lain pada kata-kata tertentu, pada keadaan tertentu, maka ketiga huruf ini disebut dengan huruf illah. Baik. Kemudian disebut dengan huruf lain. Ya, disebut dengan huruf lain. Ini terutama pada huruf wawu dan huruf ya. Oke, adapun alif ini tidak ya. Kalau disebut dengan huruf lain, ini terutama pada huruf ya dan huruf wawu. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan huruf lain, ya, itu misalnya seperti lau. Jadi huruf wawu yang sukun, kemudian sebelumnya berharokat fathah, lau. Nah, wawu di situ dalam keadaan ini dikaitkan dengan harokat sebelumnya, wawu itu terletak sesudah harokat fathah yang sebelumnya, maka wawu ini disebut sebagai huruf lain. Atau kalau yang ya seperti misalnya pada kata kai. Huruf ya yang sukun terletak sesudah harokat fathah. Huruf sebelumnya, sebelum ya sukun itu berharokat fathah. Dibaca dengan kai. Nah, yang semacam ini, maka huruf ya itu disebut sebagai huruf lain. Ini. Dan ini tadi hanya ada atau hanya terjadi pada huruf ya dan huruf wawu. Karena yang bisa mengalami keadaan seperti ini, huruf-huruf tersebut itu terletak sebelum harokat yang berbeda jenisnya, itu hanya pada huruf ini, yaitu wawu yang sukun, kemudian sebelumnya adalah fathah, atau ya yang sukun, yang sebelumnya itu hurufnya berharokat fathah. Ini. Seperti contohnya tadi ya, lau dan kai. Adapun yang lain, misalkan wawu itu sukun sebelumnya kasrah, ini tidak dijumpai dalam bahasa Arab. Tidak digunakan dalam bahasa Arab. Ya, misalkan bunyi iu, ya, seperti itu ya. Liu, misalkan atau yang semacamnya, ini tidak digunakan dalam bahasa Arab karena menurut lidah Arab itu sulit untuk diucapkan bunyi iu semacam itu. Demikian pula dengan ui, ya yang sukun yang sebelumnya dhammah, ya, dibaca dengan ui seperti itu, ini juga tidak digunakan dalam bahasa Arab karena itu sulit untuk ukuran orang Arab. Adapun alif, ya, alif itu senantiasa terletak sesudah fathah. Ya, dalam bahasa Arab tidak digunakan alif kalau sebelumnya dhammah ataupun kasrah. Ya, karena alif itu lazimnya selalu didahului oleh fathah. Jadi alif ini tidak bisa menjadi huruf lain. Ini. Kemudian yang berikutnya huruf mad. Nah, huruf mad itu ketika huruf-huruf tersebut alif, ya dan wawu dalam keadaan sukun kemudian didahului oleh harokat-harokat yang sejenis dengan masing-masing huruf tersebut. Ya, alif itu sejenis atau apa? Semisal dengan fathah. Nah, ketika alif didahului oleh fathah, maka alif itu menjadi huruf mad. Ya, misalnya dari misalnya pada kata la atau ma, ya ini alif kemudian sebelumnya berharakat fathah, maka alif ini adalah huruf mad. Ya, ma, la atau yang semisalnya. Kemudian huruf ya, ya yang sukun, kemudian sebelumnya itu harakat yang sejenis dengan ya. Jadi apa? Harakat yang sejenis dengan ya, yakni kasrah. Misalnya pada kata fi, fi, ini huruf ya yang sukun dan sebelumnya kasrah. Maka huruf ya di sini ini sebagai huruf mad. Ya, fi, ini. Jadi sejenis dengan huruf tersebut. Kemudian wawu, ini wawu yang sukun terletak sesudah harakat yang sejenis dengan wawu yaitu dhammah. Misalnya ku, ya, ku anfusakum, di situ ku, ya, dilihat dari sisi hurufnya, ya, wawu tersebut sebagai huruf mad, ya. Bukan dilihat dari sisi nahwunya, bukan, tapi dilihat dari sisi hurufnya. Wawu yang sukun, yang sebelumnya adalah dhammah, ini adalah huruf mad, ya. Ku, okay. Atau yang semisalnya. Ini. Jadi, ketiga huruf ini tadi, alif, ya, dan wawu, bisa disebut sebagai huruf illah, ataupun huruf lain, ataupun huruf mad, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan fungsinya dalam suatu kata. Ini. Ini. Dilihat dari sisi huruf-huruf tersebut, ya. Ini dari sisi bukan dari sisi apa nahwunya, bukan dari sisi i'rabnya itu rafa, nasab atau jar, bukan dari sisi itu, tapi dari sisi keadaan atau ya bentuk huruf itu sendiri. Ya, tadi ya. Ini. Berikutnya. Wa minal ma'rufi, dan termasuk yang dikenal, yang diketahui dan merupakan hal yang diketahui, anna likulli sautin sifatun khassatun, bahwasanya setiap suara itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Ini maklum, ini ma'ruf, ya, diketahui secara umum oleh hampir semuanya bahwasanya setiap huruf itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Ka'an yakuna majhuran aw mahmusan, seperti misalnya huruf itu majhur, jahar, jelas, nampak. Aw mahmusan, atau huruf itu pelan. Kalau bahasa Jawa rindik itu apa ya? Pelan, suaranya pelan, tidak keras. Au mufakhkhaman, atau huruf itu tebal. Au rafiqan, atau huruf itu tipis. Au ghairu dzalika minas sifati allati iltafata ilaiha ulama'una wa qudama'u, atau selain dari itu, ya, sifat-sifat yang lain yang telah diperhatikan oleh para ulama terdahulu. Dan ini lebih rinci atau lebih detail, lebih lengkap, bisa dipelajari dalam ilmu tajwid atau ilmu makharijul huruf dalam bahasa Arab, ya, ilmu tentang atau cara untuk menyebutkan, mengeluarkan huruf-huruf bahasa Arab, huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah yang benar. Nanti di sana akan disampaikan atau dipelajari, disebutkan lebih rinci tentang hal ini, sifat-sifat huruf. Huruf Arab, huruf hijaiyah, ada yang jahar, ada yang mahmus atau hamz tadi, pelan, ada yang mufakhamah, tebal, ada yang raqiq, dan ada yang lainnya. Ini di sana akan dipelajari lebih lanjut. Yang jelas apa? Masing-masing huruf itu mempunyai sifat-sifat tertentu, mempunyai sifat-sifat khusus yang ada pada masing-masing huruf tersebut. Di antara yang satu berbeda dengan yang lainnya. غير أن هناك قانونا معروفا في اللغات بعامة. Hanya saja di sana ada beberapa kaidah-kaidah yang diketahui pada bahasa-bahasa itu secara umum. Okay. Jadi tadi sifat-sifat tertentu pada huruf-huruf pada huruf atau pada suara bunyi yang ada itu tidak hanya dalam bahasa Arab tapi juga dalam bahasa-bahasa yang lain secara umum. Ini juga dijumpai demikian. Huwa, ya, tadi di antara sifat-sifat ya, atau di antara keadaan-keadaan huruf tadi yang ada dalam bahasa-bahasa secara umum apa? Annal aswata qad yu'athiru ba'daha fi ba'dhin. Bahwasanya huruf-huruf tersebut atau bunyi-bunyi tersebut itu terkadang sebagiannya itu mempengaruhi sebagian yang lain. Haina tatajawaru dakhilal kalami, ketika huruf-huruf tersebut, bunyi-bunyi tersebut itu saling berdekatan di dalam satu kata, dalam satu kalimat. Ya, masing-masing mempunyai sifat tertentu, sifat asalnya, tetapi ketika yang satu berdekatan dengan yang lain, itu terkadang yang satu akan bisa mempengaruhi huruf yang lainnya dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Jadi, walina'khudha ala zalika masalan minal injiliziyati, dan kita ambil sebagai contoh dari bahasa Inggris untuk menjelaskan hal itu. Dari bahasa Inggris dulu. Nahnu naqulu, kita katakan misalkan does. Ya, tulisan dalam bahasa Inggris semacam ini diucapkan dengan does. Fanantiqu harfa s, ya, kita ucapkan huruf s pada does ini ka'annahu z, seperti mengucapkan huruf z. Ya. Jadi mengucapkan dan itu tidak murni s, gitu, bukan das, ya, dalam ucapan bahasa Inggris ya, sesuai dengan ucapan bahasa Inggrisnya, ya, itu mengucapkan das itu tidak s secara murni, tapi ada apa kemiripan atau ada hampir menyamai dengan z, ada bunyi z-nya dan gitu ya. Ai namtiqu al kalimataha kaza. Yakni kita ucapkan kata tersebut seperti ini dan, ya, dengan ada bunyi z tadi ya, s kemudian apa hampir ke z, ya. Jadi faida wada'na, dan jika kita letakkan ba'daha kalimata si, kalimata si, kita letakkan sesudah dan itu kata si dalam bahasa Inggris ya, si. Matalan sebagai contoh, maka akan menjadi das si, das si. Okay. Najidu, kita dapati apa? Harfa z, huruf z pada bunyi das tadi, qad ukhtufiya ikhtifaan kamilan, sungguh menjadi tersembunyi secara sempurna, benar-benar tersembunyi, tidak tampak lagi contoh bunyi z-nya pada das. Wa talasha fil harfil ladhi ba'dahu, dan dia hilang ya, tidak nampak pada huruf yang sesudahnya. Alladhi yushbihu shina al-arabiyyata, yang menyerupai huruf shin dalam bahasa Arab. She dalam bahasa Inggris tadi ya, she, dia perempuan mengucapkan she tersebut, S-nya tersebut itu menyerupai shin, hampir sama dengan huruf shin dalam bahasa Arab. Jadi dibaca dengan shi, bukan sekedar si, tapi shi. Jadi, nah ketika das tadi bertemu dengan shi, maka huruf bunyi z pada das itu tidak tampak, hilang, tersembunyi pada huruf shi yang sesudahnya. Wa nahnu nantiquha hakadha, dan kita mengucapkannya seperti ini, dashi, bukan lagi dan dengan z tapi langsung ke shinya atau masuk ke shinya, artinya z-nya tidak tampak, yang nampak adalah shinya tadi, dashi. Ini demikian yang dijumpai dalam bahasa Inggris ya, tentunya yang paham bahasa Inggris lebih paham yang tentang hal ini sebagai contoh. Dan tentunya tidak hanya ini, banyak. Dalam bahasa Inggris pun nanti juga akan banyak dijumpai semacam ini. Ya. Kemudian, makna hadza anna harf z, makna dari ini apa? Bahwasannya huruf z ta'assara bil harf alladhi ba'dahu ta'assuran muayyanan. Bahwasannya huruf z tersebut itu menjadi terpengaruh dengan huruf yang sesudahnya dengan pengaruh tertentu. Ya. Jadi huruf z atau bunyi z pada dal tadi itu bisa menjadi terpengaruh oleh huruf yang sesudahnya. Ini dalam bahasa Inggris demikian. Dalam bahasa Arab bagaimana? Walina'khudha masalan akhara minal arabiyyati. Kita ambil contoh yang lain dari bahasa Arab. Ini. Nahnu nantiqu kalimata salamun. Kita mengucapkan kata salamun. Salam. Bagaimana mengucapkan huruf lam pada kata salamun? Salamun. Fanamtiqu allama raqiqatan. Kita ucapkan huruf lam itu raqiqah, raqiq, tipis. Lam yang tipis. Salam. Tipis atau ringan. Ya. Biasa ya. Salamun, salam. Ini. Wal alifu ba'daha mithlaha. Dan alif yang sesudah lam itu juga semisal dengan lam tersebut, yaitu raqiq, tipis atau ringan. Ini. Kemudian bandingkan. Fa'idha qulna, jika kita katakan kata yang lain, misalnya sholatun, sholah, sholat. Ya, tentunya yang lebih, kalau mau lebih apa tepat, mungkin nanti bisa ditanyakan pada yang lebih fasih dalam mengucapkan huruf hijaiyah, ya, antara salam dan sholah. Huruf lamnya bandingkan, atau mungkin juga ditanyakan bagaimana itu, ya. Di sini disebutkan ya seperti itu. Faidha qulna sholatun atau sholatan, jika kita katakan kata ini sholatun, taghayyarat allamu, maka lamnya berubah dari sisi apa tadi, sifat hurufnya, bukan hurufnya yang berubah tapi sifat huruf dari lam itu berubah. Wasarat laman mufakhamatan, lam itu menjadi lam mufakhamah, lam yang dibaca tebal. Wa kadzalikal alifu, dan demikian pula dengan alif. Jadi alifnya juga menjadi tebal mufakhamah. Jadi berbeda antara lam pada salam dengan lam pada shalah. Pada salam itu lamnya sifatnya raqiq, dibaca dengan sifat raqiq. Adapun pada sholah, lam itu dibaca dengan sifat mufakhamah. Demikian pula dengan alifnya. Kenapa? Famalladhi hadatha, apa yang terjadi di situ? Innaha bila syakkin ta'assarat bisadi alladhi qablaha. Bahwasanya tanpa ragu, bila syak, tanpa ragu, huruf lam tersebut itu terpengaruh oleh huruf sad sebelumnya. Huruf sad sebelum kata sholah tadi, yang ada pada kata sholah tadi, sholat, ya, ini menjadi terpengaruh oleh huruf sad tersebut. Kenapa? Karena huruf sad itu termasuk yang mufakhamah, huruf yang tebal. Adapun pada kata salam, huruf sin itu huruf yang raqiq, yang tipis. Jadi berbeda keadaan huruf lam tersebut. Ya. Memang secara asal huruf lam ini mempunyai sifat tertentu, mempunyai sifat tersendiri, ya, raqiq misalnya. Tetapi dalam keadaan tertentu, misalkan tadi dia terletak sesudah huruf shad, maka sifatnya bisa berubah menyesuaikan dengan huruf sebelumnya. Ini yang terjadi pada bahasa Arab, pada ucapan, ya, bahasa Arab seperti ini. Wanahnu, contoh yang lain. Wanahnu naqra'u fil Qur'anil Karim, kita baca dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. pada kata as-sirat. Fanantiqu as-sirata bis-sabi. Kita ucapkan lafaz as-sirat ini dengan huruf sad. As-sirat dengan huruf sad. Ma'a anna al-harfa huwa as-silu. Apa? Sebenarnya huruf sesungguhnya itu adalah huruf sin. Wa asluha as-sirat. Asalnya, aslinya adalah as-sirat dengan sin. Ini secara asal lafaz ini adalah dengan huruf sin, as-sirat. Tetapi kemudian sin itu berubah menjadi huruf sad, menjadi as-sirat. Kenapa? Ghairu an-nasina ta'assara bir-ra'i. Ya, hanya saja huruf sin pada as-sirat itu terpengaruh oleh huruf ra. Alladhi ba'daha yang sesudahnya. Jadi dalam hal ini, ini yang mempengaruhi itu bisa yang sebelumnya ataupun bisa pula yang sesudahnya tentang sifat-sifat huruf, sifat makharijul huruf, ucapan huruf. Ini yang mempengaruhi bisa sebelumnya seperti salam, sholah tadi, bisa pula yang mempengaruhi itu yang sesudahnya seperti as-sirat ini. Karena huruf ra kan sesudah huruf sin atau huruf sad ini. Wa huwa harfun mukarrarun, dan huruf ra tersebut adalah huruf mukarrar. Huruf yang mukarrar ini bergetar. Ini dalam makharijul huruf ya, disebut sebagai huruf mukarrar, itu huruf yang bergetar. Ra ada sedikit getaran di situ ya. Ra. Oke. Kama ta'atsara bi-tha'i allati hiya harfun mutbaq. Ya, sebagaimana huruf sin itu juga akan terpengaruh. Oh, alhamdulillah. Sebagaimana pula sin pada sirat itu terpengaruh oleh huruf ta pada sirat tadi, yang huruf ta ini termasuk huruf mutbaq atau mutabbaq. Oke. Ini juga nanti bisa dipelajari dalam makharijul huruf secara khusus ya di sana. Sehingga apa? Karena sin tadi asalnya adalah sin as-sirat, kemudian dia terpengaruh oleh huruf ra dan juga terpengaruh oleh huruf ta, maka fanqalabat as-sinu sadan, maka sin itu berubah menjadi huruf sad, menjadi as-sirat. As-sirat ini. Wahakadha, dan demikian pula, dan demikianlah ini. Ini satu huruf, satu bunyi, satu suara terpengaruh oleh huruf yang berdekatan dengannya, mempunyai sifat asal, sifat asli, tetapi ketika berdekatan dengan huruf-huruf tertentu dia akan terpengaruh, dia akan bisa berubah sifatnya atau bahkan berubah hurufnya. Huruf sin berubah menjadi huruf sad. Ini yang dijumpai dalam bahasa Arab seperti ini. Haina tatajawara al-aswatu dakhil al-kalami, ketika suara-suara, bunyi-bunyi atau huruf-huruf itu saling berdekatan di dalam kalimat, yu'athiru ba'daha fi ba'din, sebagiannya akan mempengaruhi sebagian yang lain. Hasaba qawalina sautiyatin madrusatin wa ma'rufatin, sesuai dengan qanun, sesuai dengan kaidah-kaidah bunyi, ya, sautiyah, kaidah-kaidah bunyi, kaidah-kaidah suara, madrusatin wa ma'rufatin, yang bisa dipelajari dan bisa diketahui. Wal lughawiyyuna al muhaddithuna yudarrisunaha fi 'ilmi al aswati al lughawiyyati, dan para ahli bahasa yang masa kini, yang temporer atau masa kini, mereka mempelajarinya dalam ilmu aswati lughawiyah, ilmu tentang bunyi-bunyi bahasa. Al-aswat al-lughawiyah, bunyi bahasa. Ini ada ilmunya, ada pelajarannya, ilmu tentang bunyi bahasa. Tahta unwani sound in speech, okay. yakni pada tema, pada judul Sound in Speech, ai as-sautu fil kalam, yaitu suara atau bunyi pada kalam, pada ucapan, bunyi pada ucapan, bunyi bahasa. Ini ada ilmunya. Baik, dalam semua bahasa atau hampir semua bahasa ada, mestinya ada ilmu ini. Bahkan bahasa Indonesia pun, ya tentunya di mungkin di jurusannya masing-masing, di jurusan bahasa Indonesia yang lebih mendalam, mereka juga akan menemukan hal ini. Bahasa Arab, jelas bahasa-bahasa yang lain juga demikian. Sesuai dengan masing-masing keadaan bahasa itu. Tapi secara umum semua akan ada pembahasan, pelajaran tentang ilmu bunyi bahasa ini. Kemudian kembali pembahasan secara khusus terkait dengan bahasa Arab ini. Waqad darasa al-arabu al-qudama'u hadhihi al-mawdu'a. Dan sungguh orang Arab terdahulu telah mempelajari pembahasan ini, maudhu', tema atau pokok pembahasan ini. Bi tariqatin la takhtalifu ikhtilafan kabiran, dengan satu metode, dengan satu cara yang tidak berbeda, yang tidak berbeda jauh. Tahta hadzal babi alladhi yusammunahu al-iqlalu wal-ibdalu. Yang tidak berbeda jauh pada bab ini, tadi al-aswatul lughawiyah, pada bab bunyi-bunyi bahasa tadi atau sound in speech tadi, as-sautu fil kalam. Kemudian pembahasan tersebut, pokok bahasan tersebut, kemudian mereka namakan, orang-orang Arab terdahulu menamakannya dengan al-i'lal wal-ibdal. I'lal dan ibdal. Wa huwa yahtaju ila dirasatin mufassalatin. Dan ini membutuhkan pelajaran yang terinci, terperinci. Yatawaqqafu alaihi fahmun katsirun min al-qadaya as-sarfiyyati. Yakni di mana tergantung padanya fahmun katsirun, pemahaman yang banyak, banyak pemahaman dari perkara-perkara dalam ilmu sharaf. Jadi hal-hal, perkara-perkara dalam ilmu sharaf itu banyak tergantung kepada pelajaran tentang i'lal dan ibdal ini. Allati syarahaha al-qudama'u, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh orang para ahli terdahulu. Ini. Jadi pelajaran-pelajaran ataupun pembahasan dari ilmu sharaf itu ini akan sangat tergantung pada, akan banyak sekali tergantung, dengan pemahaman yang banyak, pada pembahasan tentang i'lal dan ibdal ini. Di sini disebutkan masing-masingnya secara umum. Al-i'lalu, yang dimaksud dengan i'lal, wahum yu'arifuna al-i'lala bi'annahu takhyirun fi harfil illati takhyiran mu'ayyanan. Mereka, para ahli bahasa Arab yang terdahulu, mendefinisikan, memberikan pengertian i'lal, yakni perubahan, takhyirun, perubahan fi harfil illah, perubahan pada huruf illah. Takhyiran mu'ayyanan, dengan suatu perubahan tertentu, perubahan yang terjadi pada huruf illah, dengan perubahan tertentu. Jadi tidak sembarangan berubah, tapi ada ketentuannya atau ada keadaannya masing-masing. Qad yakunu biqalbihi ila harfin akhara. Terkadang perubahan itu bisa dengan mengganti huruf ilah menjadi huruf ilah yang lain. Au bihadfi harakatihi, atau dengan menghilangkan harakat huruf ilah tersebut. Ai bitakkinihi, maksud dari menghilangkan harakat bagaimana? Yakni dengan mensukunnya. Jadi semula huruf ilah itu berharakat, ya. Hingga tadi harakat kan ada tiga ya, fathah atau kasrah atau dhammah. Kemudian harakat itu dihilangkan. Berarti kalau harakat tidak ada, maka dia menjadi sukun. Jadi sukun itu di luar harakat. Sukun tidak termasuk harakat. Sehingga apa? Ketika dikatakan hadfu harakatihi, menghilangkan harakat, maka dia menjadi sukun. Ini ya, ini mafhumnya demikian. Jadi huruf lillah tersebut asalnya berharokat, kemudian harokatnya dihilangkan, yakni huruf lillah tersebut menjadi sukun. Au bihatihi kullihi, atau dengan menghilangkan huruf lillah itu semuanya. Jadi tidak sekedar harokatnya yang dihilangkan, bahkan huruf lillah itu sendiri yang dihilangkan. Ini yang terjadi pada huruf illah. Ai, yakni apa? Di sini lebih diringkas. Annal i'lala yakunu bil qalbi au bil taskini au bil haqqi. Yakni i'lal, i'lal itu terjadi dengan qalb, dengan mengubah dari satu huruf ilah ke huruf ilah yang lain, au bil taskin, atau dengan memberi harakat sukun. Semula berharakat dihilangkan, kemudian diganti dengan sukun. Au bil haqqi, atau dengan menghilangkan huruf ilah itu sendiri. Wa ma'na dzalika, artinya apa? Maksud dari hal itu, annahu maksurun ala hurufil illah. Yakni, i'lal itu hanya terbatas pada huruf-huruf illah. Ya, i'lal itu hanya dibatasi pada huruf-huruf illah saja. Allati yuhadbiduha al-arabu bi'annaha al-alifu wal-wawu wal-ya'u. Huruf-huruf illah yang telah dibatasi oleh orang-orang Arab, yang telah ditentukan oleh orang Arab, yakni alif, wawu, dan ya. Jadi huruf illah ini sudah ditentukan oleh orang Arab. Oke, yakni adalah huruf alif, huruf wawu, dan huruf ya. Tiga huruf illah ini. Tsumma yulhiquna biha alhamzata. Kemudian mereka mengikutkan hamzah pada huruf-huruf illah tersebut. Ya. Karena terkadang, ya, terkadang huruf illah tadi ya, alif atau wawu atau ya, itu bisa digantikan oleh hamzah. Ataupun terkadang sebaliknya, hamzah bisa menggantikan, digantikan oleh huruf-huruf illah tersebut. Yang mana secara asal hamzah ini tidak termasuk huruf illah. Hamzah itu termasuk huruf sahih, bukan huruf illah. Tetapi dalam keadaan tertentu, dalam kata-kata tertentu, ini bisa menggantikan huruf illah. Sehingga di sini dinyatakan mereka kemudian menyertakan hamzah ya, pada huruf illah. Ini tentang i'lal. Jadi yang dimaksud dengan i'lal, ini perubahan pada huruf illah. Baik itu dengan mengubah, atau dengan mensukun, atau dengan membuang. Kemudian yang berikutnya, al-ibdalu ibdal. Ammal ibdalu, adapun ibdal, fayu'arrifunahu bi'annahu wad'u harfin. Maka ada harfin akhara. Adapun ibdal, mereka mendefinisikannya bi'annahu wad'u harfin. Yakni, ibdal itu adalah meletakkan satu huruf. Maka na harfin akhara, pada tempat huruf yang lain. Ya, menempatkan satu huruf pada tempat huruf yang lain. Atau bahasa lainnya, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Duna syirati ayyakuna harfu illatin aw ghairihi. Tanpa syarat huruf tersebut berupa huruf illah ataupun yang lainnya. Jadi secara umum huruf semuanya tidak disyaratkan harus illah. Ya, tidak. Huruf-huruf yang sahih pun termasuk dalam pembahasan ibdal ini. Huruf yang sahih. Seperti tadi, sin menjadi shad pada kata sirat tadi. Ya. Ini termasuk ibdal. Ya. Ini. Jadi kalau ibdal ini tidak disyaratkan pada huruf illah, tapi untuk semuanya secara umum. Wa nahnu naltafitu, itu kurang ya, kurang tak ya. wa nahnu naltafitu ila anil i'lala yakhda'u fi mu'zamihi lil qiyasi. Dan kita perhatikan bahwasanya i'lal itu pada umumnya secara garis besarnya itu mengikuti qiyas. Ya, i'lal ya, pada huruf ilah tadi ini secara umum secara garis besar kebanyakan itu mengikuti menyesuaikan dengan qiyas. Jadi bisa dirumuskan, bisa dibuat kaidah-kaidahnya. Ada contohnya, maka bisa diterapkan pada contoh atau pada kata yang lain, pada huruf ilal, pada huruf ilah yang lain yang dalam kondisi yang sama. Itu qiyas. Itu pada i'lal. Ai tabbutuhu qawaidul muftaridatun. Yakni sesuai dengan kaidah atau dia mengikuti kaidah-kaidah yang umum. Oke, ini i'lal ya, mengikuti menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang umum. Ambal ibdalu, adapun ibdal, fala yakhba'u fi akhlabihi lil qiyasi, maka dia tidak mengikuti pada qiyas secara umum secara garis besar. Ya, fi akhlabihi, pada umumnya, kebanyakannya. Ini ibdal tidak mengikuti qiyas. Apa? Innama yahkumuhu as-sama'u. Hanya qiyas, hanya ibdal itu mengikuti sama' atau berhukum dengan sama'i. Jadi perubahan yang ada pada ibdal itu didapatkan secara sama'i ya, dengan mendengarkan ucapan orang Arab sesuai yang digunakan dalam bahasa Arab, didapatkan seperti itu ya, kemudian digunakan seperti apa yang didapatkan tadi dan tidak bisa dikiaskan pada kata-kata yang lain yang serupa dengan itu kalau tidak dijumpai penggunaan oleh orang Arab. Ini jadi untuk ibdal secara umum ini dengan sama'i, dengan mendengar ucapan orang Arab. Adapun i'lal secara umum kebanyakannya ini adalah qiyasi. Jadi bisa dibuat kaidah-kaidahnya. Ini hal yang lain yang membedakan adalah i'lal dengan ibdal. Wa nufassilul ana al-haditha fi ahammi at-taghyirati. Dan sekarang kita rinci pembicaraan pembahasan tentang perubahan-perubahan yang penting. Fi ahammi at-taghyirati, perubahan-perubahan yang penting. Allati taqra'u 'ala al-aswati al-arabiyyati, yang terjadi, yang muncul pada bunyi-bunyi, pada suara-suara dalam bahasa Arab. 'Ala nahwi alladhi wada'ahu al-qudama'u fi dafi as-sarfiyyi, sesuai dengan cara, dengan metode yang telah diletakkan, yang telah dibuat oleh para ahli bahasa Arab terdahulu, fiddan fisarfi, dalam pelajaran sarf. Jadi ini semua alhamdulillah sudah diletakkan dasar-dasarnya, sudah dibuatkan ilmunya, kaidah-kaidahnya oleh para ahli-ahli bahasa Arab terdahulu. Dan mengkhususkan tadi dalam pembahasan dalam pelajaran ilmu sharh. Ini salah satu tonggak, salah satu pilar ilmu dalam bahasa Arab adalah ilmu sharh ini. Di samping ilmu nahwu, tentunya juga ilmu sharh ini juga sangat penting untuk dipelajari dan diketahui, karena dengan itu akan bisa tegak, akan bisa difahami dan mengerti kata-kata, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, sehingga bisa didapatkan pemahaman yang benar, yang tepat dari ucapan-ucapan bahasa Arab. Baik. Ini pengantar, ya, pendahuluan pada pembahasan tentang i'lal dan ibdal ini. Dari ini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Kemudian yang berikutnya nanti insyaallah akan dipelajari. Ya. I'lal dan ibadal, ya, semuanya insya Allah masing-masingnya. Perubahan-perubahan yang ada sebagaimana yang sudah dijelaskan, disampaikan pada i'lal, ya, huruf-huruf ilah tersebut, misalkan huruf wawu atau huruf ya, yang afalnya wawu, yang aslinya adalah ya, kemudian itu nanti akan berubah, diganti menjadi huruf hamzah misalnya, dengan keadaan tertentu, dengan sebab tertentu, akan diubah menjadi huruf hamzah. Atau sebaliknya, nanti juga akan didapati suatu kata yang asalnya di situ hurufnya adalah hamzah, kemudian karena sebab tertentu, karena keadaan tertentu, bentuk kata tertentu, hamzah tersebut akan diubah menjadi huruf wawu, ataupun akan diubah menjadi huruf ya. Dan seterusnya, ya. Nanti bisa dibuka, dilihat-lihat terdahulu, ya, pada pembahasan berikutnya, masing-masing bagian, ya, yang pertama, yang kedua, dan yang seterusnya, kalau dilihat atau pada judulnya, ya. Jadi mengubah, ya, diantaranya, ya, mengubah wawu dan ya menjadi hamzah, kemudian mengubah hamzah menjadi wawu atau menjadi huruf ya, ya, kemudian mengubah alif menjadi ya, mengubah wawu menjadi ya, mengubah alif menjadi wawu, mengubah huruf ya menjadi huruf wawu, ya, mengganti huruf wawu, huruf ya menjadi huruf ta, ya, mengganti ta menjadi ta, mengganti ta menjadi huruf dal, ya, diantaranya. Jadi itu perubahan yang terjadi, ya, satu huruf mempengaruhi huruf yang lain, ya, ataupun pada huruf ilah tersebut, satu huruf ilah menggantikan huruf ilah yang lain. Jadi, ya. Ada pembahasan lebih lanjut insyaallah, lebih rinci, nanti kita lanjutkan, ya, pada waktu yang akan datang. Kalau kemingkum karena waktu mungkin lebih tidak mencukupi. Ini dulu untuk pertemuan kali ini. Kalau kemingkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.